Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati biddin, ta'azani wa azakumullah. Pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu surat Muhammad ayat ke 19. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'alam annahu la ilaha illallah fastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallibakum wa mathwakum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika. Ayat ini dijadikan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, yaitu bab al-ilmi qabla al-qawli wal-amal. Babul ilmi qabla al-qawli wal-amali, bab ilmu dulu sebelum berucap dan berbuat. Ilmu dulu sebelum berucap dan berbuat. Kemudian beliau menyampaikan ayat ini, fa'lam, dalilnya fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi. Nah, ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah, ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak diibadai dengan benar, berarti seluruh peribadatan adalah batil, illallah, kecuali hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang hak. Wastaghfir li dhanbi, dan dalam kau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta ampun akan dosa-dosamu, walil mukminin, dan juga buat orang-orang mukmin laki wal mukminat, dan juga nah untuk orang-orang mukmin para wanita. Wallahu ya'lamu mutaqallibakum wa maslakum, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu akan usaha kalian, wa mathwakum, dan tempat-tempat kalian. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah, di dalam ayat ini Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan secara panjang lebar. Insyaallah ta'ala malam ini kita jelaskan satu ayat ini. Kata beliau rahimahullah, al-ilmu la budda fihi min iqraril qalbi wa ma'rifatih. Bima'na ma talaba minhu ilmahu wa tamamahu an ya'mala bimuktabah. Ilmu itu harus, nah, la budda, harus ada pada ilmu tersebut, yaitu adanya iqrarul qalb. Naam, wa ma'rifatihi. Pengikraran dalam qalbu. Ketika dia menyatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, bukan sekedar lisan. Iya, betul. Tidak ada yang diberi kecuali Allah. Tidak semata-mata hanya itu. Qalbu pun juga ikut mengikrarkan. Qalbu pun juga ikut mengikrarkan dan mengetahui. Mengetahui. Tuh. Artinya apa? Naam. Apa yang diilmui itu dia harus paham. Di samping paham apa yang dia ilmui itu, sekaligus disempurnakan dengan tuntutan-tuntutan ilmu tersebut. Ini akan dibahas Kalau dia meyakini lisan dan kolbunya secara ilmiah bahwa annahu la ilaha illallah, ya sudah, maka harus dia mengetahui dan mengamalkan tuntutannya. Seseorang yang benar-benar meyakini dan menjalani, mempraktekkan la ilaha illallah, tidak mungkin dia syirik kepada Allah. Jika dia betul-betul meyakini, membenarkan, memahami, dan mempraktekkan. Adanya kesyirikan kepada Allah SWT, imma dia karena jahil, tidak memahami makna la ilaha illallah. Nah, tidak paham. Karena tidak belajar. Nah, atau tidak ada pengikiran dalam kalbu. Sekedar lisan yang dia ucapkan. Atau mungkin berikutnya adalah menentang. Tahu tapi dilanggar. Atau karena mengikuti hawa nafsunya, syahwatnya. Jatuhlah kepada kesyirikan. Oleh karena itu, di antara hikmah dan tujuan kita menuntut ilmu syar'i itu adalah lirafil jahal. Untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada diri kita. Karena jahil itu adalah dak. Jahil itu penyakit. Penyakit. Penyakit yang mungi. Yang membinasakan orangnya. Nah, kejahilan itu penyakit. Kalau kata Syekh Abdul Bukhari, hafizahullah, al-jahlun da'un munid. Penyakit dan mematikan. Kalau orang bilang, ya, kaum muslimin bilang bahwa di antara untuk adanya kehidupan itu kan makan. Kedokteran pun akan mengakui bahwa di antara sumber kehidupan dalam pengertian sumber itu artinya agar orang ini hidup, makan, minum. Air itu sumber kehidupan. Yang berarti minum dan yang semisalnya. Makanan juga demikian. Kan iya. Ilmu lebih dibutuhkan daripada makan dan minum. Akhwat. Sangat lebih dibutuhkan daripada sekedar makan dan minum. Kita kan bisa membayangkan ya apa kalau suatu daerah bodoh kabeh. Bodoh semua, jahil semua. Suatu daerah. Tidak akan beri ilmu sama sekali situ. Bodoh semua, kira-kira apa yang terjadi? Nah ya. Nah, jangankan bodoh semua, jahil semua dalam perkara ilmu secara umum. Di satu daerah, wilayah atau daerah, di mana di situ tidak ada satu pun dari mereka yang paham tentang ilmu faraid, bisa dosa semua. Karena itu faktor kifayah. Bisa dosa semua saat negara itu, saat wilayah itu. Ilmu faraid kok. Yang lain. Nah, kesadaran ini yang mahal. Kesadaran ini, kesadaran seorang muslim untuk menuntut ilmu syar'i ini yang mahal, yang sulit dan jarang. Sudah, karena bila tadi menuntut ilmu syar'i, berarti ilmu yang hak, apa no sunnah. Setelah ada kaum muslimin yang berusaha untuk maksimal dalam menuntut ilmu syar'i Alkitab wa sunnah, di atas Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Sudah seperti itu, masih ditutup lagi satu hal. Keikhlasan kepada Allah SWT. Ini juga masalah yang besar. Masalah yang tidak mudah. ibadah itu terkumpul padanya ikhlas dan benar itu perkara yang betul-betul sulit dan butuh perjuangan. Sulit dalam pernikahan bukan tidak mungkin, tapi memerlukan perjuangan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, taufiknya. Ikhwati fid din, a'azni wa jazakumullah. Kalau bulan Ramadan telah berlalu, para ulama salaf itu berdoa 6 bulan setelah bulan Ramadan itu agar diterima ibadahnya di bulan Ramadan. 6 bulan berikutnya menuju Ramadan itu berdoa agar disampaikan kepada bulan Ramadan agar bisa ibadah dan bersungguh-sungguh beramal soleh di dalamnya. Makanya kata para ulama salaf, bi'sal qaum alladzina la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Sejelek-jelek kaum yang dia itu tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan masya Allah ibadahnya begitu selesai lebaran bubar. Para ulama banyak yang mensyarah kaul ini. Kalau Allah sebagian ulama mensyarah kaul ulama salaf ini, nah kata mereka adalah mereka yaitu yang termasuk bisal kaum sejelek-jelek kaum itu adalah mereka yang di bulan Ramadan semangat untuk menjalani kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan di bulan seluar di luar bulan Ramadan mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban tersebut. Kalau sudah seperti itu ya sunahnya ya ambil sekalian. Nah, ini yang harus kita natanabah. Kita harus betul-betul berhati-hati. Bagi mereka masalah Syawal itu masalah besar. Ya sebagian yang masalahnya besar, ya apa itu puasa. Harus sudah terlalu kurang tuh lagi naam. Nah, silaturahmi maka Allah aleh. Apakah dengan itu semua kemudian dia tinggalkan kewajiban-kewajiban sebagai nah yang Allah wajibkan pada dia, atau sunnah-sunnah dia sengaja membengkalaikan, atau sebagian na'udhiyah mendalik diterjang perkara-perkara yang Allah harapkan? Kan iya, kalau sudah bulan Syawal tiba, sudah nah di bulan Ramadan berhati-hati sekali, begitu Syawal sudah salaman jabat tangan bukan mahramnya. Itukah Syawal? Itukah Id? Bukan Id itu. Id itu bersenang-senang dengan sesuatu yang mubah yang dibolehkan secara syar'i. Itu bukan dengan maksiat kepada Allah SWT. Justru malah yang menolak ini digunjing. Malah digunjing. Terusnya apa sekarang? Mana syariatnya? Ilmu ini. Ilmu ini yang mengangkat justru tadi itu. Nah, ikhwati fid din, a'azni wa jazakumullah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa hadzal ilm alladhi amara Allah bihi wa huwa al-ilmu bitauhidillah. Fa'lam annahu la ilaha illallah ini, maka fa'lam, ketahuilah. Ilmu yang Allah perintahkan dalam ayat ini adalah ilmu tauhidillah. Ilmu mentauhidkan Allah dalam segala peribadatan. Fardu ain ala kulli insan. Hukumnya fardu ain untuk dituntut, untuk dipelajari bagi setiap insan. Coba untuk lihat. Lihat keterangan beliau ini, kemudian kita membaca fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang. Nah, la yaskutum an ahadin kainan mangkan. Ilmu belajar, menuntut ilmu syar'i, ilmu tauhid ini fardu ain dan tidak gugur bagi semua manusia yang ada di sini. Oh, itu kan untuk yang muda. Enggak. Itu kan untuk yang semangat. Enggak. Itu kan untuk yang tua saja. Enggak. Keinginan mengkat seluruh manusia. Karena Allah ciptakan untuk ini. Wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Wa makna ya'budun yuwahhidun. Makna ya'budun adalah yuwahhidun, mentauhidkan Allah. Lah ini wajib kita baca. Bagaimana kondisi kaum muslimin seiring dengan tauhid ini? Coba bayangkan. Untuk melihat bagaimana kabupaten Syekh. Naam. Bal kullun mutarrun ila dzalik. Bahkan semua manusia itu sangat memerlukan, mendesak untuk mengetahui dan mempelajari dan mengenal Allah atau mentauhidkan Allah. Wa tariq ila al-'ilm bi annahu la ilaha illallah umur. Naam. Dan cara jalan menuju kepada ilmu, menuju untuk mengilmui bahwa la ilaha illallah itu ada sekian perkara. Cara untuk mengenal, mengetahui, dan cara untuk mempelajarinya, dan cara untuk mengilmuinya itu ada sekian umur, kata Syekh. Yang pertama, bal a'zamuha. Nah, cara yang pertama, perkara yang pertama, jalan menuju mengilmui la ilaha illallah ini, yaitu, dan ini yang paling azim, yang paling besar dari sekian perkara yang akan dibahas oleh beliau, yang pertama adalah tadabbur asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ad-dallati ala kamalihi wa 'azamatihi wa jalalihi. Ini yaitu tadabbur, mempelajari, mengkaji nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, kemudian perbuatan-perbuatan Allah. Yang ini semua, baik nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, maupun perbuatan Allah itu mengantarkan kepada kesempurnaan Allah, menunjukkan atas kesempurnaan Allah, kemahasempurnaan Allah, keagungan Allah, dan keluhuran Allah. Nah, maka wajib di atas pemahaman yang hak, yang benar. Di dalam apa? Di dalam mentadabur, mempelajari dan mengkaji nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan perbuatan Allah ini. Yang akan mengantarkan kepada apa? Kesempurnaan Allah, keagungan Allah itu wajib dengan cara yang hak. Kesesatan, penyimpangan, sekian sakte, sekian aliran, sekian kelompok itu jatuh dalam bab ini. Nah, jatuh dalam masalah sifat mereka. Jahmiyah jatuh dalam perkara ini. Kemudian Asy'ariyah jatuh dalam bab ini. Yang mayoritas penduduk Indonesia itu Asy'ari itu, mazhabnya jatuh dalam masalah sifat. Sesat mereka dalam bab ini. Yang lainnya, nah, sudah. Makanya kata beliau, bal a'zamuha, justru malah yang pertama ini adalah yang paling agung, yang paling besar porsinya adalah mentadabur nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah. Yang ini adalah ala kamalihi, azamatihi wa jalalihi, fa inna tujabu nam. Fainah tujabu badlal juhd fita'alluhi ilah. Kalau seorang insan, seorang muslim mempelajari dengan benar, mengkaji dengan benar nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, yang mengatakan kepada kesempurnaan Allah, yakin itu semua, maka ini akan membawa dia, akan menggiring dia, akan mengantarkan dia untuk betul-betul badlul juhd, mencurahkan segala kemampuan dia menjadikan Allah sebagai ilah, bertaluh kepada Allah, mengilhamkan Allah. Betul-betul hanya Allah yang diibadai. Murni. Wata'abud lirabbil kamil, dan beribadah kepada Rabbul Kamil yang maha sempurna, Rabb maha sempurna. Alladzi lahu kullu hamdin wa majdin wa jalalin wa jamal. Yang hanya milik Allah lah segala puja dan puji, segala keluhuran, segala keagungan, segala keindahan. Nah, antum tahu Syekh di sini menyebutkan bahwa naam alladzi lahu kullu hamdin wa majdin wa jalalin wa jamalin. Ini bukan masalah remi ya ikhwan. Jamal. Inna allaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, maha baik, dan cinta akan kebaikan. Bukan hanya sekedar makanannya dia dari yang halal, minumnya dari yang halal. Sebab dalam hadis yang lain, inna allaha thayyib la yabul illa thayyiban. Allah maha baik, naam, dan tidak menerima kecuali perkara yang baik. Bukan sekedar makan dan minum yang dia kenakan, yang dia konsumsi. Bukan hanya itu. Naam, itu bagian. Bagian. Tapi juga amalan. Amalan dikatakan thayyib, dikatakan jamil, ketika ikhlas kepada Allah dan benar. Kan ya, berarti ada dua sisi. Sisi yang pertama, makanan kita, minuman yang kita minum, pakaian yang kita kenakan, wajib dari perkara yang halal. Kalau enggak, dia berinfak dengan itu, kalian terima Allah Ta'ala. Anak bulan mau infak 5 miliar untuk pondok, tapi dari hasil korupsi atau mencuri atau riba, dan pokoknya yang haram, enggak diterima. Kata ikhlas. Kenapa? Inna Allah thayyib la yabul illa thayyiban. Allah maha baik dan tidak ada yang baik. Kan begitu. Nah, jadi itu makanan atau minuman atau konsumsi yang dikonsumsi. Satu sisi amal yang demikian. Ikhlas karena Allah, tapi bid'ah. Ya sudah. Tidak diterima. Sesuai dengan tuntunan Rasul, naam, tidak ikhlas, tidak diterima. Jadi perjuangan ini perjuangan yang betul-betul luar biasa loh. Tidak gampang loh. Untuk memurnikan yang pertama urusan dunia ini juga perkara yang butuh. Dia dari Allah, tauhid dari Allah, dan keseriusan. Untuk memurnikan masalah amalan ini juga demikian. Kita memurnikan hidayah dari Allah, dan dari Allah SWT. Untuk menjadikan ikhlas dan benar itu luar biasa. Lah, kalau dia tidak belajar ilmu agama Allah, dari mana benar? Atau belajarnya keliru? Lalu dari mana benarnya? Kan iya. Belajarnya keliru, dari mana benarnya? Nah, atsani al-ilmu bi annahu ta'ala huwal munfarid bil khalqi wa tadabbur fa ya'lamu bidzalika annahu munfarid bil uluhiyah. Yang kedua, yaitu mengilmui bahwa dialah Allah Ta'ala al-munfarid, yang maha esa dalam penciptaan dan pengaturan seluruh alam ini. Ini sudah membantah sekian sakte, sekian animisme, dinamisme, sekian paham yang sesat. Terbantahkan dengan ini. Jangan sampai kalah dengan orang-orang muslim zaman dulu. Orang-orang muslim zaman dulu di zaman Rasul itu, mereka dalam uluhiyahnya mereka syirik. Ketika ditanya siapa yang menciptakan mereka, jawab Allah. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Langsung yakin dalam kalbu mereka, yakin bukan sekedar lisan. Wong, ketika mereka menaiki bahtera di lautan itu, mereka doa ikhlas kepada Allah. Ikhlas doanya mereka. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Falam manajau ilal bari, ketika sampai di daratan, langsung syirik kepada Allah, syirik uluhiyah. Nah, makanya kesyirikan zaman sekarang ini, kata Allah rahimahullah, aghlab. Lebih parah dari kesyirikan zaman dulu. Sekarang mau buka usaha ke dukun dulu. Lah ya. Dukun ya. Ya Allah. Dukun. Mereka ya gak suge-suge. Kemudian lek mati ya apa mereka? Apa sakit? Ada tapi bisa menyembuhkan. Akal sehat saya sudah menolak. Lah apa nang kono wong menungso. Menungso, tene gula tene iki setruk iki wis mut. Dukun, manusia kan dukun itu. Kalau Allah SWT yang memberikan makan dukun tadi itu, dukun nggak bisa memberi makan diri sendiri, nggak bisa. Nah, itu kayak ya kalau gigi dukun gitulah, mana ininya gitu. Apalagi secara syar'i sudah man ata'urrofan kata Rasulullah, fasa'alahu falam tubbal sholatuhu arba'ina yauman. Dan siapa yang datang ke dukun, tukang tebak, sok tahu hal yang gaib, tanya saja itu 40 hari sholat enggak terima. Tanya pak lo. Wa in saddaqa bima yakul faqad kafara bima unsila ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tadi itu, na'udzubillah, maka dia telah mengkufuri, mengingkari apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fid din, a'azna wa jazakumullah. Naam. Yang ketiga, nah, adalah al-ilmu bi'annahu al-munfarid bin ni'am al-zahirah wal-batina ad-diniyah wal-dunyawiyah. Fa'inna zalika yujabu ta'alluqul qalbi bihi wa mahabbati wa ta'alluhu lahu wahdahu la syarikalah. Yang kedua, yang ketiga yaitu ilmu, mengetahui, mempelajari dan meyakini bahwa dialah Allah Al-Munfarid yang Maha Esa dalam pemberian nikmat. Iya kan? Hanya Allah SWT, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Ini salah satu nikmat yaitu rezeki dari Allah SWT. Tidak ada binatang yang melata di muka bumi ini melainkan hanya Allah yang memberikan rezekinya. Nah, zahir dan batin, nikmat zahir dan batin itu hanya Allah yang bisa memberinya sekaligus diniyah dan duniawiyah. Kenikmatan yang berupa din, seorang itu di atas ahlu sunnah, seorang itu dipermudah untuk mengikuti al-haq, seorang itu diberi ilmu, itu semua kenikmatan semua. Duniawiyah, dia bisa makan dengan enak, sehat. Nah, itu semua nikmat dunia. Nah, ketika dia mengilmui, memahami dengan kolbunya, ya, ikrar, lisan dan ikrar dalam kolbunya sebenar-benar iman dalam bab ini, dan sebenar-benar ilmu yang hak dalam bab ini, maka kolbu dia akan tergantung kepada Allah. Dan semakin dalam cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akan mengantarkan dia menjadikan Allah sebagai ilah. Tidak ada sekutu bagi Allah SWT. Ya. Ya itu ada apa ke dukun? Dukun itu bingung. Ketika ada acara apa itu. Nah, pernah kejadian waktu itu. Di suatu tempat. Nah, dia di wilayah Malang gitu. Ada acara pernikahan atau apa gitu. Pokoknya ini mendung ini. Mendung, bingung dia. Kan dia mensarang agar tidak hujan. Semua cuma suara galir. Begitu. Nah, tadi kalau ditawari makan enggak mau. Jawab puasa. Tapi jiran kopi diseruput. Dicari otot. Hujan sudah. Hancur dia. Hancur reputasinya. Tapi punya alasan, kurang sholat ya, macam-macam sudah namanya manusia suka debat. Nah, Ya wong kehendak Allah mau ditabrak dengan manusia itu kondi. Gitu lah. Siapa yang menurunkan hujan? Allah Subhanahu taala. Nah, kok ditabrak dengan cara-caranya syaitan seperti tadi itu. Baik. Yang keempat, Ar-Rabi. Naam. Ma narahu wa nasma'uhu min ath-thawab li awliyaihi al-qa'imina bi tauhidihi min an-nashr wa an-ni'am al-'ajilah wa min 'uqubatihi li a'dha'i al-musyrikin bih. Fa inna hadha da'in ila al-'ilm bi annahu ta'ala wahdahu al-mustahiq lil 'ibadah kullih. Apa yang kita lihat, kata Syekh rahimahullah, dan apa yang kita dengar, minah sawab dari ganjaran dan pahala yang Allah berikan kepada wali-wali Allah yang menjalankan tauhid. Apa itu ganjaran yang Allah berikan? Nasr, pertolongan dari Allah. Ni'am, nikmat yang Allah segerakan. Demikian pula yang kita lihat dan kita dengar dari uqubah, hukuman yang Allah berikan kepada musuh-musuh Allah dari kalangan orang musyrikin, ini semua akan menyeret atau mengajak, memicu seseorang untuk mengilmui, untuk belajar, mengetahui bahwa dialah Allah yang berhak diibadai. Oh iya ya, masya Allah, kekuasaan Allah demikian. Orang-orang yang loyal, betul-betul wali-wali Allah yang memang mereka itu beriman kepada Allah, beramal soleh, ditolong oleh Allah, diberi kenikmatan. Dan mereka musyrik juga dibinasakan oleh Allah. Menunjukkan bahwa berarti dialah Allah yang berhak untuk diibadahi satu-satunya. Ya khawati fiddin, a'azri wa azakumullah. Nah, sampai di sini, ini sudah terbantah semua dari kalangan kaum muslimin yang mereka masih menyatakan la ilaha illallah, berucap la ilaha illallah, namun terjerembab, terperosok dalam lembah kesyirikan. Kan iya? Nah, mereka berucap, dibilang syirik gak mau, gak akan mau. Nah, sampai minta kepada kuburan itu. Datang kuburan, minta-minta di situ ngomong. Ya kok ada sih sempat-sempatnya di syuting itu. Direkam. Kuburan. Belum lagi yang berumah di situ ngaji baca Al-Quran. Dan yang lainnya, kuburan. Apa untuk itu kuburan itu? Ikhwani fiddin, a'azni wa jazakumullah. Nah, jadi ketika kita menyadari bahwa na'am nikmat yang Allah berikan kepada wali-wali Allah SWT dari kalangan orang-orang mukmin dan orang-orang yang soleh itu, dan hukuman yang Allah timpakan kepada orang musyrikin, nah maka itu akan memicu seorang muslim untuk betul-betul meyakini dia Allah yang menghadir ibadah. Karena enggak ada yang bisa berbuat kecuali Allah, demikian. Al-Khamis, yang kelima, ma'rifatu awsafil awthan wal andad allati ubidat ma'allah. Yang kelima, mengetahui macam-macam berhala dan tandingan-tandingan yang diibadai bersama dengan Allah, sekutu bagi Allah. Naam. Waktu hidat ilah, dan dijadikan sebagai ilah sembahan. Wa annaha naqisatun min jami'il wujuh fakiratun bizzat la tamliku li nafsiha wala li 'abidiha naf'an wala dharran wala mautan wala hayatan wala nusyuran wala yansuruna man yansuruna man abadahum wala yanfa'uhu wala yanfa'unahum bimithla dzarratin min jalbi khairin wa dafi syarr. Guna mengenal, tujuan mengenal sifat-sifat berhala dan tandingan yang mereka sembah, apakah patung, kuburan maupun manusia yang mereka ibadahi, para dukun dan yang semisalnya, yang mereka ibadahi bersama dengan Allah, minta tolong kepada Allah dan kepada mereka, doa kepada Allah, doa kepada mereka, ini kan syirik, menjadikan Allah sebagai tandingan, berdoa kepada Allah juga kepada mereka. Minta sesuatu yang bukan hak manusia, ketenangan, kesembuhan, jangkanya kepada Allah dan juga kepada mereka selain Allah. Ini namanya andas. Jadi sebagai ilah dalam bahkan mereka ini semua, baik berhala, patung, kuburan dan manusia yang diibadahkan itu, dukun-dukun dan yang semisalnya itu mereka naqisatun min jami'il wujuh. Mereka itu punya sifat dan keadaannya kurang dari segala sisinya. Kalau kuburan apa? Kalau berhala apa? Iso ngomong tak berhala? Misalnya, kalau berbentuk berhala, misalnya berbentuk apa namanya patungan pahat patung. Kuburan itu iso jawab tak? Di dalam itu, ketika diminta, atau manusia? Bisa tadi memberikan dan mengabulkan permintaan seseorang. Dalam kondisi mereka semua ini yang diibadahi bersama Allah, yang syirik, yang dibersekutu ini adalah memiliki sifat kurang dari segala sisi. Mereka pasti mati. Manusia dengan manusianya pasti mati. Dan mereka diberi rezeki oleh Allah, diberi makan oleh Allah SWT. Dari itu saja sudah cukup. Wadah fakir, miskin, mereka fakir zatnya, enggak bisa memberikan dirinya sendiri. Ketika sakit, ya apa? Mereka mana mereka? Ke dokter atau yang semisalnya berobat. Tidak bisa menyembuhkan sendiri. Walali abidi, dan tidak pula memberikan faedah atau kemanfaatan bagi orang yang menyembah dia atau yang berdoa kepada dia, minta ibadah kepada dia, dan juga tidak pula mendatangkan mudarat, dan tidak pula bisa mematikan dan menghidupkan, tidak bisa, dan tidak bisa membangkitkan dari hari kiamat, tidak bisa, dan tidak bisa menolong orang yang menyembah mereka, menyembah mereka. Dan tidak bisa memberikan manfaat sebiji sawi pun mendatangkan kebaikan atau menolak kemudaratan. Kalau seperti ini kondisinya, fal ilmu bidzalik yujibul ilm bi annahu la ilaha illallah wa butlan ilahi masywa. Kalau sudah seperti ini, maka ilmu tauhidillah itu akan mengantarkan kepada keyakinan la ilaha illallah, dan batilnya segala sembahan selain Allah, batilnya segala sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, as-sadis, ittifaqu kutubillah ala dzalik wa tawatuha alaih. Kitab-kitab Allah yang Allah turunkan itu sepakat dalam bab ini. Sepakat, tidak ada khilaf. Makanya walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, kata Allah, rasulan an ibudullah wa syarim tawus. Itu sepakat. Dan sungguh aku utus tiap-tiap umat itu seorang rasul yang semua pada menyeru an ibudullah, agar beribadah kepada Allah, wa syarim tawus, dan menjauhi tawus. Seluruh yang diibadahkan Allah dijauhi semua. Sepakat. Sepakat demikian. Dan yang ketujuh dan ini terakhir pada malam ini, yaitu anna khawas khawasul khalq alladhi hum akmalul khaliqa akhlaqan wa uqulan wa ra'yan wa sawaban wa ilman humur rusul wal anbiya wal ulama rabbaniyun. Naam qad syahidu lillahi bidzalik. Naam. Ya, itu adalah khawasul khalq. Makhluk Allah yang khawas. Artinya apa khawas di sini? Mereka yang paling sempurna penciptaannya, baik sisi akhlaknya, maupun akalnya, maupun pendapatnya, pemikirannya, maupun kebenarannya dalam berbuat, maupun ilmunya adalah para rasul. Adalah para rasul dan para nabi. Dan para ulama rabbani. Para ulama rabbani. Masya Allah. Itu terbaiknya makhluk dari kalangan manusia itu. Para rasul, para nabi, dan para rabbani. Makanya Allah perintah yang demikian, kunu rabbaniin. Jadilah mereka kalian orang-orang rabbani, yaitu orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah, diamalkan, didakwahkan, sabar. Itu manusia termulia. Tingkatan yang termulia pertama adalah rabbani, alimun rabbani. Ikhwati fid din, a'azana jazakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita menjadi hamba Allah yang istiqomah, sabar, menuntut ilmu syar'i sampai mati. Sampai mati. Nah. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.